Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Barakallahu fikum. Setelah pada pelajaran sebelumnya kita membahas tentang macam-macam i'rab, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang tanda-tanda i'rab. Qala alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Qala Abu Abdillah Muhammad ibn Dauda Hasan Haji al-Ma'ruf bi Ibn Ajurum rahimallahu ta'ala. Babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tentang tanda-tanda i'rab. Li rafi arba'u alamatin ad-dhammatu wal-waw wal-alif wal-nun. Nah, ini yang dihafalkan ya, matan, ingat masih menghafalkan matan dari Al-Ajurumiyah ini. Rafa memiliki empat tanda, yaitu dhamma, wawu, alif, dan nun. Qala sahibul hulal fi ta'liqihi, qala al-hamidi, berkata Muhammad Sabir, sahibul hulal, berkata al-hamidi, qaddamaha al-dhammata li asalatiha, wa thanna bil-wawi li kawniha tansha'u anha indal isba'i, wa thallatha bil alif li annaha uqtul wawi fil maddi wa lam yabqa lin nuni illa at-ta'khiru intaha. Berkata al-Hamidi, mu'alif mendahulukan dhammah karena dhammah adalah tanda asli, kemudian menomorduakan wawu, dhammah wal wawu, karena wawu itu muncul dari dhammah ketika isba, dan mengurutkan yang ketiga dengan alif karena alif itu saudara wawu dalam mad dan tidak tersisa bagi nun kecuali yang terakhir, yang keempat. Qala syarih wa aqul, berkata syarih dan saya katakan, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, tastati'u an ta'rifa anna al-kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamatin wahidatun minha asliyatun wahiya dhammatu wa thalathun furu'un anha wahiya al-waw wal-alif wal-nunu. Saya katakan, kamu bisa mengetahui bahwasanya sebuah kata itu marfu dengan adanya salah satu tanda, dengan adanya tanda di akhirnya dari empat tanda ini. Satu sebagai tanda asli yaitu dhammah, sedangkan tiga adalah tanda cabang yaitu wawu, alif, dan nun. Barakallahu fikum. Ini untuk isim mu'rab, ya. Karena di sana ada kata yang akhirnya dhammah tapi tidak rofa. Ya, masuk pembahasan mabni. Seperti apa? Nahnu. Ya, nahnu akhirnya dhammah, dia bukan rofa. Jadi barakallahu fikum, ini pembahasan tentang apa? Mu'rab. Nah, sehingga tidak semua yang akhirnya dhamma itu mesti rofa. Tapi kalau untuk isim atau kata yang mu'rab, ketika akhirnya dhamma maka dia marfu. Karena ada sekali lagi yang akhirnya dhamma tapi tidak marfu, melainkan termasuk dalam bab mabni. Seperti nahnu, haisu. Baik. Jadi ringkasnya, seperti disebutkan dalam matan, rofa memiliki empat tanda, dhammah, wawu, alif, nun. Dhammah tanda asli, wawu, alif, nun tanda cabang. Baik, sekarang kita akan membahas tentang tempat-tempat daripada dhammah. Qala mawadu dhammah. Qala Ibnu Ajurum, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirofi fi arba'ati mawadi'ah. Adapun dhammah menjadi tanda untuk rofa pada empat tempat, al-ismil mufradi wa jam'it taksiri Wa jamil mu'anasi salimi wal fi'il mudhari illadhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Dhamma menjadi tanda untuk rafa pada empat tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak mu'anas salim, yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Qala syari akul. Berkata syari, saya katakan. Aku nudhammatu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadi'a. Dhamma menjadi tanda untuk rafa'nya sebuah kata pada empat tempat. Al-mawdi'ul awwal al-ismul mufrad. Tempat yang pertama adalah isim mufrad. Al-mawdi'ul tsani jam'u taksiri. Al-mawdi'ul tsalitsu jam'u mu'anasi salimu. Al-mawdi'ul rabi'u al-fi'lu mudhari' alladhi lam yattasil bihi. Alif usnaini wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin wala nunu tawkidin khafifatun al-thakilatun wala nunu niswatin. Tempat yang pertama isim mufrad, tempat yang kedua jamak taksir, tempat yang ketiga jamak mu'anas salim, tempat yang keempat fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan alif isnain. Perhatikan kata syai'un dalam matan, yang dimaksud dengan syai'un suatu apapun adalah mencakup satu, alif isnain. Dua, wawu jama'ah. Tiga, ya mukhotobah. Kenapa? Karena kalau fi'il mudhara itu bersambung dengan alif isnain, wawu jama'ah, ya mukhotobah, dia adalah af'alul khamsah. Tanda rufanya dengan apa? Tetapnya nun. Demikian pula tidak bersambung dengan nun taukid, khafifah ataupun sakilah. Kenapa? Karena kalau bersambung dengan nun taukid, termasuk dalam pembahasan apa? Mabni. Al-al-fad. Nah. Dan tidak bersambung dengan nun niswah. Nun niswah, kenapa? Karena kalau fi'il mudhari' bersambung dengan nun niswah, termasuk dalam fi'il mudhari' yang mabni ala sukun. Sehingga kata syai'un dalam matan, itu mencakup lima perkara ini. Alif isnain, wawu jama'ah, ya mukhatabah, nun taukid, dan nun niswah. Baik, untuk nun taukid, perhatikan, disyaratkan harus bertemu secara langsung. Baik, barakallahu fikum, kita masuk yang pertama. Yang pertama. Qala amma al-ismul mufradu fal muradu bihi huna ha huna ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Tempat yang pertama adalah isim mufrad. Adapun isim mufrad, mufrad yang dimaksud dengan mufrad dalam di sini, ingat, kita ulang istilah mufrad. Dalam pelajaran nahwu ini harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Kalau dalam pembahasan isim atau khobar, maka mufrad adalah ma laisa jumlatan wala syabin bil jumlah. Kalau dalam bab isim la, dalam bab munada, ma laisa mudhafan wala syabian bil mudhaf. Dalam bab alam, ma laisa murakkaban. Wahagada. Ya. Sedangkan dalam bab tanda i'rab, mufrad adalah apa yang bukan musanna, bukan jamak, dan bukan yang diikutkan dengan keduanya, musanna dan jamak, dan bukan termasuk asmaul khamsah. Nah, mufrad adalah apa? Yang bukan musanna, bukan jamak, tidak diikutkan dengan keduanya, dan bukan termasuk asmaul khamsah. Disebutkan dalam ta'liq, qala Muhammad Shaghir, ay walaisa mulhaqan bil musanna, dan bukan diikutkan dengan musanna. Ka isnaini, seperti isnain. Isnain ini bukan musanna tapi mulhaq namanya. Wala bil jam'i, tidak diikutkan dengan jamak seperti isrin. Mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wa adri'at, mulhaq dengan jamak mu'anas salim. Apa itu mulhaq? Falmulhaqu bil musanna kullu ma kana ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Yang diikutkan atau mulhaq dengan musanna adalah semua kata yang bentuknya seperti bentuk musanna dan tidak terpenuhi syarat-syarat musanna. Apa itu syarat musanna? Syarat musanna diantaranya satu, menunjukkan atas dua. Dalang lesnein. Nah, kemudian memiliki bentuk tunggal dalam lafadznya. Di sini isnain, ini tidak ada bentuk tunggalnya. Tidak ada isnun wa isnun. Makanya namanya mulhaq. Kemudian ada tambahan alif nun. Kemudian bisa diatofkan. Misalkan at-talibani, ini talibun, at-talibun, talibani, talibun, wa talibun. Itu namanya musanna. Menunjukkan dua, bisa diatofkan, memiliki bentuk tunggal, dan ada tambahan alif nun di akhirnya. Itu syarat musanna. Sehingga ketika terdapat bentuknya bentuk musanna, tapi tidak terpenuhi syaratnya, maka dia bukan musanna, tapi mulhaq. Seperti tadi. Isnain. Isnain itu bukan isnun wa isnun. Nah. Wangdur syurutau fi hasyiatil khudari ala ibni Akil. Wa tasri li Khalid al-Ashari. Wa khasyiat Yasin ala al-Qatar. Wal kawakib. Silahkan lihat syarat-syarat musanna. Di hasyiat al-khudari atas ibnu Akil. Dan juga tasri pada Khalid al-Ashari. Hasyiah Yasin al-Qatar dan juga al-Kawakib. Wal mulhaq bil jam'i maka kullu makana ala suratil jam'i wa lam yastawfi syurutahu. Sedangkan yang mulhaq dengan jama' adalah semua kata yang bentuknya bentuk jama' dan tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Nah. Adapun syarat jama' ya tadi. Di antaranya apa? Memiliki bentuk tunggal dalam lafadznya. Menunjukkan lebih dari dua, disertai selamatnya bentuk tunggal dari taksir, nam, mufradnya berupa nama atau sifat, mudzakkar yang berakal, ini untuk jamak mudzakkar salim, nam, ada tambahan badannya awawunun. Baik. Sehingga isrun, itu bukan isrun wa isrun wa isrun juga. Salatun, dia bukan mufradnya salatun, karena kalau salasun wa salasun, wa salasun baru tisun, baru sembilan. Sementara salasun berapa? 30. Dia juga bukan nama, bukan sifat. Baik. Kita kembali ke syarah. Sawa'un akana, ya, jadi yang namanya mufrad adalah bukan musanna, bukan jama', bukan kata yang diikutkan dengan keduanya, dan bukan asma'ul khamsah. Sawa'un akana al-muradu bihi mudhakkaran, mislu Muhammadin wa Aliin wa Hamzah. Sama saja apakah yang diinginkan dengannya itu laki-laki, seperti Muhammad, Ali, Hamzah. Amkana al-muradu bihi mu'annasan, ataukah yang dimaukan dengannya mu'annas, seperti Fatimah, wa Aisyah, wa Zainab, yang isi mufrad. Wasawa'un akanatid dhammatu dhahiratan, sama saja apakah dhamma itu dhamma yang tampak, sebagaimana dalam contoh hadara Muhammadun, hadara Muhammadun, hadara apa? I'rabnya fi'lun madin mabnun 'alal fathhi la mahalla lahu min i'rab, kemudian Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafi' dhamma dhahira 'ala fi'li annahu ism mufrad. Muhammadun, ini namanya marfu. Rofa, tandanya dengan dhammah, karena dia isim mufrad. Dhammahnya dhahirah. Mudzakkar ya. Wasafarat Fatimatu. Safarat Fatimatu. I'rabnya, safara fi'lun madin mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa ta'u ta'nis sakinah. Bagian ta'u ta'nis sakinah harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Wa Fatimatu fa'ilun marfun bil fi'li wa 'alamatu rafi' dhammah dhahira 'ala akhiri annahu ism mufrad. Baik, ini contoh-contoh yang dhammahnya dhahirah. Am kanat muqaddaratan, ataukah dhammahnya muqaddarah? Seperti ingat muqaddarah ada berapa? Ada 3. Lita'adzur pada isim maksur, lil-istiqol pada isim mankus, lil-munasabah pada isim yang mudhaf kepada ya. Contohnya, hadar al-fata wal-qadi wa-akhi. Ini pakai atof ya. Al-Fatah ini ta'adur, qadhi thiqal, akhi apa? Munasabah. Kita baca i'rabnya, hadara fi'lun madin mabnun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa baqiyatul jumlah taqaddama i'rabuha fi babil i'rab. Nah, al-fatah berarti fa'ilun marfun bil fi'li wa 'alamatu rafi'i apa? Dhamma muqaddara 'ala al-alif mana min dhuriyah ta'adzur wal waw harful 'ataf wal qadhi ma'tufun 'ala al-fatah wal ma'tuf 'ala al-marfu'i marfun misluhu wa 'alamatu rafi'i dhamma muqaddara 'ala al-ya mana min dhuriyah thiqal wal waw harfu 'ataf wa akhi ma'tufun 'ala al-fatah wal ma'tuf 'ala al-marfu'i marfun misluhu wa 'alamatu rafi'i dhamma muqaddara 'ala ma qabla ya mana min dhuriha istighalul mahal bi harakatil munasabah wa huwa mudhaf wal ya dhamirun muttasilun mabnun 'ala sukun fi mahali jarrin fil mudhaf. Nah, wa nahu tazawwajat Laila wa Nu'ma. Laila dan Nu'ma telah menikah. Ini contoh untuk yang ta'adzur. I'rabnya perhatikan tazawwajat i'rabu ka i'rabi safarat al-mutaqaddimatu qablu. I'rabnya sama dengan yang safarat tadi. Fi'lun mudhari'un fi'lun madin mabni 'ala al-fathhi la mahalla lahu min i'rab wa ta tau ta'nis sakinah harfun la mahalla lahu min i'rab. Laila fa'ilun marfun bil fi'li wa 'alamatu rafi dhammah muqaddar 'ala al-alif al-maksura mana min dhuriyah ta'dzur. Wal waw harfu 'athfin wa nu'ma ma'tufun 'ala Laila wal ma'tuf 'ala al-marfu'i marfun misluh wa 'alamatu rafi dhammah muqaddar 'ala al-alif. Nu'ma diataskan kepada Laila yang di atas kemudian kepada marfu, hukumnya marfu semisalnya tanda rufanya dengan dhammah muqaddar atas alif al-maksurah mana min dhuriyah ta'dzur. Qala fi syarah fa inna Muhammadun wa kada Fatimah tu marfu'ani. Maka sungguhnya kata Muhammad dan juga kata Fatimah marfu. Wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu adh-dhahiratu. Tanda rafa' keduanya dhammah dhahirah. Wal fata wa misluhu Laila wa Nu'ma marfu'atun. Al fata demikian pula Laila, Nu'ma juga marfu'. Naam, wa alamatu raf'ihinna dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mana min dhuriyat ta'adduru. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas alif menghalangi untuk nampaknya adalah ta'addur. Wal qadhi marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya. Qadhi marfu' juga tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah di atas ya mana min dhuriya ats-tsiqal. Wa akhi marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammah muqaddarah 'ala ma qabla ya'il mutakallim mana min dhuriha harakatul munasabati. Akhi marfu' tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah di atas kata sebelum ya. Perhatikan di atas huruf sebelum ya yaitu huruf kha. Sebelum ya mutakalim yang menghalangi nampaknya adalah harokatul munasabah. Baik, sedangkan akh mudhaf wal ya mudhaf ilaih. Wallahu alam bissawab. Ini satu tempat yaitu dhammah menjadi tanda untuk rofa pada isim mufrad. Adapun tempat yang kedua sama taksir dan seterusnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala nakuri bihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa barakatuh fikum.